Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah: wa'lam anna jawra as-sultani la yunqisu fariidatan min faraidillahi التي افترضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم جوره على نفسه وتطوعك وبرك معه تام لك إن شاء الله تعالى يعني الجماعة والجمعة والجهاد معهم وكل شيء من الطاعات فشاركهم فيه فلك نيتك وعليك وزره. Berkata al-muallif al-imam al-barbahari rahimahullah pada poin-poin berikutnya, kata beliau: wa'lam anna jawra sultani la yunqisu fariidatan min faraidillahi allati iftaradaha ala lisani nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam, dan ketahuilah, ilmuilah, perlu kita untuk berilmu dalam kehidupan bernegara, khususnya terkait sikap yang harus diambil, ditempuh oleh rakyat terhadap penguasanya, terhadap pemerintahnya. Maka kata beliau rahimahullah, dan berilmulah, ketahuilah bahwasannya jawra sultani, al-jawr, kejahatan, kezaliman, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh sultan, penguasa, pemerintah, apakah negara tersebut bentuknya adalah kerajaan ataupun republik, dipimpin oleh seorang raja atau seorang presiden, ini sama hukumnya. Suatu negara yang dipimpin oleh seorang raja, rajanya berbuat zalim, rajanya berlaku sewenang-wenang, artinya keputusan-keputusan dia banyak merugikan rakyatnya, tapi dia masih muslim. Kebijakan-kebijakan yang dia tetapkan banyak menindas rakyatnya, tapi dia masih muslim. Atau pemerintahan tersebut, negara tersebut dipimpin oleh seorang presiden. Sama juga kebijakan-kebijakannya, keputusan-keputusannya banyak merugikan rakyatnya, namun dia masih muslim. Ini maknanya jawra sultan, ketika penguasa, pemerintah berlaku sewenang-wenang, berbuat zalim terhadap rakyatnya. Apa kata beliau selanjutnya? Qala la yunqisu fariidatan min faraidillah. Kezaliman, zalimnya penguasa, sewenang-wenangnya penguasa itu tidak lantas kemudian menggugurkan atau mengurangi kewajiban-kewajiban yang Allah tabaraka wa taala tetapkan atas kaum muslimin secara umum. Tidak lantas, oh kalau pemimpinnya, pemerintahnya saleh, baik, baru syariat Islam itu ditegakkan secara menyeluruh, kafah semuanya. Namun ketika presidennya, rajanya, pemerintahannya zalim, sudahlah, kita enggak usah juga menerapkan syariat Islam karena pemimpin kita seperti ini. Tidak demikian, tidak lantas kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan itu menjadi berkurang. Allati iftaradaha 'ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kewajiban-kewajiban yang telah Allah tetapkan melalui lisan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jawruhu 'ala nafsihi. Kezaliman, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa tadi, dosanya itu atas dia sendiri. Tidak lantas turun dan ditanggung oleh seluruh rakyatnya, enggak. Dia yang berbuat zalim, dia yang menanggung akibatnya. Dia yang melakukan kesewenang-wenangan, dia pula yang akan menanggung akibatnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak berpengaruh pada kewajiban-kewajiban yang Allah Tabaraka wa taala tetapkan. Misal, pemerintahnya zalim sewenang-wenang. Datang bulan Ramadan, penguasanya jelas-jelas muslim dia, tapi makan di siang hari bulan Ramadan, atau bahkan mengadakan pesta-pesta perayaan kemaksiatan di siang hari bulan Ramadan. Kita sebagai seorang muslim tidak lantas kewajiban berpuasa di bulan Ramadan itu menjadi gugur, enggak. Nah, sudahlah, enggak usah puasa, pemerintahnya aja seperti itu, penguasanya seperti itu. Tidak demikian. Demikian pula ketika penguasanya melakukan berbagai macam kemaksiatan, kejelekan-kejelekan, tidak lantas menggugurkan kewajiban az-zakah, kewajiban as-salah, kewajiban al-hajj. Sudah penguasanya seperti itu, kita enggak usah zakat, kita enggak usah salat, kita enggak usah berangkat haji, padahal dia mampu. Syarat-syarat kewajiban tersebut terpenuhi pada dirinya. Tidak lantas demikian. Kenapa? Karena jauruhu ala nafsihi. Kezaliman, kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa itu dia yang menanggungnya. Kita tetap sebagai hamba Allah Azza wa Jal yang dituntut untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan atas kita kaum muslimin. Wa tatawwu'uka wa birruka ma'ahu tammun lak insyaallah ta'ala. Adapun kewajiban, adapun ketaatan-ketaatan yang engkau lakukan sekalipun saat penguasamu berbuat zalim, engkau tetap melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Demikian pula perbuatan baik yang engkau lakukan bersama dengan imam atau penguasamu, di saat dia melakukan kezaliman, tetap kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Tamun lak, pahalanya sempurna untukmu. Tidak akan berkurang. Tidak akan berpengaruh kejelekan, kejahatan, kemaksiatan yang dilakukan oleh penguasa tadi dengan ibadah kita. Tetap ibadah kita sempurna. Manakala kita laksanakan ibadah-ibadah tersebut, terpenuhi syarat-syaratnya, terpenuhi rukun-rukunnya, dilaksanakan kewajiban-kewajibannya, insyaallah ta'ala, maka pahala kita akan tetap sempurna. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Suatu jiwa dia tidak akan menanggung dosa, kemaksiatan yang dilakukan oleh jiwa yang lain. Dia akan menanggung apa yang dia lakukan sendiri. Ya'ni, maknanya adalah al-jama'ah. Tetap penguasanya berbuat zalim, sholat jama'ah menjadi wajib. Tidak lantas kemudian gugur, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Pemerintah menetapkan masjid-masjid ditutup. Kenapa? Apakah karena penguasanya tidak senang dengan sholat jamaah kemudian ditutup masjid-masjid kaum muslimin? Enggak. Tapi karena wabah yang menyebar seperti corona pada waktu yang lalu. Sudah, kita taati. Ini bukan sebuah kemaksiatan. Ini justru sebuah kebaikan untuk mereka. Nah, ketika sekarang misal sholat jamaah, penguasanya tidak mengerjakan sholat jamaah, bahkan mereka menggampangkan, yang mau sholat silahkan dengan keputusan resmi, yang mau sholat jamaah di masjid silahkan, yang mau sholat di rumah sendiri silahkan dengan keluarganya. Ini keputusan resmi pemerintah, penguasa. Bagaimana kita? Tetap kewajiban itu tidak lantas gugur. Yang sudah tahu, yang sudah paham, yang mengerti sholat berjamaah di masjid bagi kaum pria hukumnya adalah wajib. Tidak ditinggalkan kecuali saat dia memiliki udzur syar'i. Wal jumu'ah, demikian pula pelaksanaan sholat al jumu'ah. Penguasanya tidak sholat jumu'ah, ditinggalkan sholat jumu'ah, kita tetap mengerjakannya. Selagi penguasanya muslim, penguasanya memberikan kebebasan kepada rakyatnya, tetapi dia sendiri tidak mengerjakannya, silakan, itu dosanya dia. Dia yang menanggung akibatnya nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Adapun kewajiban-kewajiban atas kaum muslimin tetap harus dijalankan oleh mereka. Wal jihad ma'ahum, demikian pula al jihad memerangi orang-orang musyrikin, kafirin yang menyerang negara tersebut, membahayakan negara tersebut, kita tetap wajib berjihad dalam komando mereka, dalam perintah mereka. Tidak lantas pemerintahnya maksiat ini, sudah kita angkat bendera jihad sendiri. Tidak berkoordinasi, tidak di bawah komando pemerintah sah, namun jalan sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Sekalipun mereka adalah penguasa yang zalim, kezaliman mereka antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban kita sebagai seorang rakyat adalah mendengar dan taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Jihad melawan orang-orang musyrikin kafirin yang membahayakan negeri tersebut, hukumnya adalah wajib. Terlebih ketika pemerintah menghimbau, mengajak, bahkan mewajibkan kepada para kaum pria dewasa di negaranya untuk turut serta memanggul senjata. Ini wajib. Tidak lantas kemudian sudah kita jalan sendiri saja. Pemerintah biar mereka gerak sendiri juga. Kita juga punya senjata. Yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wa kullu syai'in min at-ta'ati fasyarikhum fihi. Maka setiap kebaikan, setiap ketaatan kepada Allah Azza wa Jal yang dilakukan oleh penguasamu, hendaklah engkau bergabung dengan mereka. Karena itu jauh lebih baik. Seperti mengawali puasa, demikian pula mengawali Syawal, berpuasa bersama dengan pemerintah. Mengakhiri Ramadan dan mengawali Syawal juga bersama dengan pemerintah. Ini sebuah kemestian. Ketika pemerintah menetapkan Ramadan jatuh pada esok hari Kamis misal, maka tidak boleh rakyatnya enggak menurut kami, hisab yang kami lakukan, kebiasaan yang kami lakukan, puasa akan dilakukan di hari Jumat. Tidak diperbolehkan. Walau pemerintah membolehkan, menyatakan sah-sah saja. Namun seorang muslim yang tahu tentang agamanya, yang mengerti dan faham tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh bagi dia untuk menyelisihi pemerintahnya, walau dalam hal-hal yang seperti ini. Sekalipun pemerintahnya mengizinkan, boleh, silakan. Enggak. Seorang yang mengerti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memahami agamanya, terlebih dia memahami dakwah salafiyah, manhaj salaf, dia pasti akan selalu beribadah sesuai dengan arahan dan aturan pemerintahnya. Mana yang dilakukan oleh penguasanya dalam kebaikan, ketaatan, itu yang dia kerjakan. Falaka niyatuka, maka engkau akan mendapatkan pahala, pahala dari ibadahmu, pahala dari niatmu ketika mengerjakan ibadah itu sesuai dengan anjuran pemerintahmu. Penetapan waktu sholat misal, kita mengerjakan sholat, masuknya waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dalam hal-hal yang seperti ini, pemerintah telah melakukan penelitian. Mereka memiliki keahlian dalam hal ini. Sehingga ditetapkanlah waktu sholat subuh, masuknya waktunya jam sekian. Kalau daerah ini nambah 5 menit, daerah ini kurangi dari ketetapan pemerintah tadi 3 menit. Sudah kita mencukupkan dari mereka, itu kebaikan, ketaatan yang mereka lakukan. Tidak lantas kemudian, enggak, saya mau mengerjakan sendiri. Kami punya tim falak sendiri. Kami tidak butuh dengan ketetapan pemerintah tadi. Ketika ternyata dilihat, oh ternyata sama saja. Dia sudah melakukan takalluf, dia sudah menjatuhkan kehormatan pemerintahnya, namun ternyata setelah dicek, diteliti, sama seperti yang ditetapkan oleh pemerintahnya tadi. Maka seorang sunni, dia akan selalu mengerjakan ketaatan-ketaatan bersama dengan pemerintahnya. Dia akan mendapatkan pahala ibadah tersebut, dia juga mendapatkan niat. Pahala niat ketika dia taat kepada pemerintahnya. Wa 'alaika wizruhu, dan bukan atas engkau dosa dia. Tidak akan berpengaruh pada kita kemaksiatan, kesewenang-wenangan, kezaliman yang dia lakukan. Dia yang menanggungnya. Tidak akan jatuh kepada kita. Selama kita mengingkari kemungkaran-kemungkaran tersebut dan tidak mengikutinya. mengingkarinya dengan hati kita, dengan lisan kita. Ketika kita mampu memberikan nasihat, sampaikan nasihat tersebut. Nasihat sesuai dengan yang dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falyakhudh biyadihi wa la yubdihi lahu alaniyah. Ambil jabat tangannya, nasihati, sampaikan nasihat tersebut secara empat mata. Jangan diumbar nasihat itu di hadapan orang banyak. Qala yaqulu syarih rahimahullah, berkata syarih Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah, makna hadhihi al-faqrah anna ahla sunnati wal jamaah yarawna wujuba ta'ati sultani sawa'an kana mu'minan aw fajiran wa sawa'an kana barran aw fasiqan fa inna fujurahu aw fisqahu 'ala nafsihi. Makna dari faqrah ini, paragraf atau poin ini yang disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan ini sering terulang dari awal pembahasan kitab, kita sudah sering dibahas, disampaikan tentang wajibnya mentaati penguasa muslim dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Poin demi poin disinggung, diulang, termasuk di sini masih membahas tentang wajibnya taat seorang muslim, rakyat, kepada penguasanya muslim. Kenapa demikian? Karena ini merupakan pembeda antara seorang sunni salafi dengan mereka-mereka kelompok-kelompok pergerakan hizbi. Ini merupakan pembeda yang sangat jelas. Ketika engkau menjumpai ada penguasa di suatu negara yang dia itu zalim namun masih muslim, dan ternyata dilihat, dijumpai, didapati rakyatnya ada dua suara. Yang satu mendoakan kebaikan, sabar terhadap kezaliman penguasanya, taat dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Ini sunni salafi, kebaikan ada pada mereka. Yang satu lagi ternyata menampilkan diri sebagai seorang sunni, menampilkan diri sebagai seorang muslim, mengesankan bahwa dia membela rakyatnya, namun ternyata dia menjatuhkan kehormatan penguasanya. Ini hizbi munharif. Akan dengan sangat mudah dibedakan mana seorang muslim sunni yang sejati, mana pula seorang hizbi yang munharif terkait dengan ketaatan kepada penguasanya. Makna faqrah ini, kata beliau rahimahullah, anna ahla sunnati wal jamaah, bahwasannya ahlu sunnati wal jamaah yarawna, mereka berpendapat, meyakini, wujuba ta'ati sultan, wajibnya mentaati sultan, penguasa, pemerintah. Apakah negara tersebut dipimpin oleh seorang raja atau seorang presiden? Sawa'an kana mu'minan aw fajiran, sama saja apakah penguasanya itu mukmin, artinya saleh, atau fajir, dia muslim namun pelaku kemaksiatan. Kadang-kadang dia mabuk-mabukan, penguasanya ini muslim dia. Kadang-kadang dia mabuk-mabukan. Kadang-kadang dia melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang dilihat oleh rakyatnya. Namun dia masih muslim. Masih menerapkan syariat-syariat Islam yang zahir, mengizinkan syariat-syariat Islam yang zahir dilakukan di negaranya. Salat berjamaah, salat Id keluar ke lapangan, demikian pula salat Al-Jumu'ah, azan dikumandangkan, wanita-wanita muslimah mengenakan hijab syar'i dengan cadarnya, masih diizinkan, boleh, sah. Tidak ada larangan sama sekali. Namun dia sendiri bergelimang dengan dosa dan kemaksiatan. Ini pemimpin yang fajir, penguasa yang fajir. Apakah lantas diberontak? Jawabannya enggak. Ahlu sunnah memandang tetap wajib untuk taat kepada mereka. Qala sawa'an kana barran aw fasiqa, sama saja apakah dia bar atau fasik. Artinya selalu taat kepada Allah Azza wa Jalla atau melakukan kefasikan-kefasikan yang ada. Fa inna fujurahu aw fisqahu 'ala nafsihi. Karena sesungguhnya kefajiran yang dia lakukan, kefasikan yang dia kerjakan, dosa dan kemaksiatan itu hanya terbatas pada dirinya saja. tidak mempengaruhi syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan oleh kaum muslimin. Terbatas hanya dia saja. Adapun kaum muslimin yang tinggal di negaranya, tetap mereka dituntut untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, beribadah sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa alayka ya Abdullah an ta'lama anna ta'ata sultani ta'atun lillahi wa fariidatun min Allah. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني متفق عليه. Dan hendaklah engkau mengetahui wahai hamba Allah bahwasanya taat kepada penguasa merupakan bentuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya. Taatnya kita kepada penguasa kita, kepada presiden kita, kalau di Indonesia presiden kita saat ini beliau hafizahullah Pak Jokowi, taatnya kita kepada dia, kepada beliau dalam perkara-perkara yang ma'ruf, itu adalah bentuk dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati penguasanya. Maka ketika kita menjalankan ketaatan ini, atau menjalankan perintah ini, taat kepada pemimpin, taat kepada presiden, berarti kita juga menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. "Wa man 'asani faqad 'asa Allah." Dan barang siapa yang durhaka, membangkang, tidak mau taat kepadaku, maka berarti dia juga durhaka, membangkang dan tidak taat kepada Allah Azza wa Jal. Tidak hanya cukup sampai di sini Nabi bersabda, tetapi dilanjutkan oleh beliau, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, dan barang siapa yang dia itu taat kepada amiri, mereka-mereka yang aku tunjuk sebagai pemimpin. Apakah ini di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengutus sebuah pasukan misal, beliau tunjuk satu dari pasukan tersebut komandannya sehingga dia menjadi amir, menjadi komandan bagi pasukan tersebut. Nah, siapapun yang taat kepada komandan tersebut, maka dia berarti taat kepada Rasul, tentu dalam perkara-perkara yang ma'ruf. Komandan tersebut memerintahkan hal-hal yang ma'ruf atau hal-hal yang mubah ditaati, berarti dia taat kepada Rasul. Orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah Azza wa Jal. Atau setelah meninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu di masa kita sekarang ini, taat kepada pemerintahnya, mereka-mereka yang menjadi pengatur urusan kaum muslimin, yang ditunjuk, yang sah, apakah dengan cara yang syar'i saat mereka menjadi penguasa, atau dengan cara yang bid'i mereka menjadi penguasa. Namun ketika dia telah duduk, telah memerintah, telah diakui sebagai pemerintah, pemerintahan yang sah, maka saat itu dia menjadi waliyu amril muslimin, menjadi penguasa bagi kaum muslimin. Orang yang mentaatinya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad ata'ani, maka berarti dia telah taat kepadaku. Wa man 'asa amiri faqad 'asani, dan barang siapa yang dia itu durhaka, membangkang, tidak mau taat kepada amiri, amirku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah di masa beliau saat masih hidup membangkang komando, komandan yang ditunjuk oleh Rasul, atau penguasa yang ditunjuk oleh Rasul, atau sepeninggal beliau, pemerintahan-pemerintahan kaum muslimin durhaka, membangkang, tidak mau taat kepada pemerintahan kaum muslimin, faqad aswani, maka berarti dia telah bermaksiat, tidak mau taat dan membangkang kepadaku. Siapa yang membangkang Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia juga membangkang Allah tabaraka wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Allahu alam bis-shawab. insyaallah kita sambung pada waktu mendatang biiznillah. Subhanakallahumma bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.